Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan pelajaran Masail Jahiliyah kita, ya, yang mana saat ini kita tengah membahas tentang, ya, di antara perkara-perkara jahiliyah atau sifat-sifat ahlul jahiliyah yang berkaitan dengan tindakan mereka dan sikap mereka terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana saat ini kita akan membahas permasalahan ke-48 yang berjudul Kufruhum bi ayatillahi jumlah. Tindakan mereka mengingkari ayat-ayat Allah, hal-hal yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari sisinya jumlatan secara keseluruhan. Al-mas'alu tsamina wal arba'un, masalah ke-48, berkata Syekh Muhammad bin Wahab, kufruhum bi ayatillah, al-kufru bi ayatillah. Tindakan mereka mengingkari ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala dalam syarah Masail Jahiliyah berkata, min masail jahiliyah, di antara ciri khas ahlul jahiliyah, di antara ciri khas serta kebiasaan mereka, ya, adalah al-kufru bi ayatillahi allati anzalaha ala rasulihi. Tindakan mereka mengingkari ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ia turunkan, ya, kepada para rasulnya, fit Taurat wal Injil wal Zabur wal Quran, baik pada Taurat, apa-apa yang ada di Taurat, apa-apa yang ada di Injil, apa-apa yang ada di Zabur, dan apa-apa yang ada di Al-Quran. Demikian pula, ya, apa-apa yang turunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada rasul-rasul lainnya. Selain daripada empat kitab ini juga mereka ingkari. Artinya bukan hanya empat kitab ini saja yang mereka ingkari, akan tapi hal-hal yang lain juga, ya. Karena hal ini, yaitu tindakan mengingkari apa-apa Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan, adalah sifat mereka, ya. Wa ghayriha min al-kutubil munazzalah, serta selainnya dari kitab-kitab yang diturunkan. وقد توعد الله من فعل ذلك فقال إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengancam mereka-mereka yang melakukan demikian. Mereka-mereka yang melakukan demikian, yaitu mengingkari, mengkufuri ayat-ayat Allah dengan firman-Nya, innal ladzina kadzabu biayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus sama, la tufattahu lahum abwabus sama. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, sungguhnya, ya, orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, wastakbaru anha, serta sombong darinya, ya, mendustakan ayat-ayat kami serta menyombongkan diri terhadapnya, la tufattahu lahum abwabus sama, ya, tidak akan dibukakan pintu-pintu langit bagi mereka, ya, tidak akan dibukakan pintu-pintu langit bagi mereka, ya. Maka jikalau mereka meninggal, tidak akan dibukakan pintu langit bagi mereka, apalagi bisa masuk ke dalam surga. Jikalau pintu langit saya bahkan tidak dibukakan untuk mereka, ya. Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman, walladzina kafaru bi ayatillahi wa liqa'ihi ulaika ya'isu min rahmati, ulaika ya'isu min rahmati. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan orang-orang yang ingkar, yang kufur, yang tidak percaya dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pertemuan dengan berarti mereka adalah orang yang berputus asa dari rahmatku, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala dzalika minal ayat, serta ayat-ayat yang lainnya, allati tadhkuru annal kuffar yakfuruna bi ayatillahi subhanahu wa ta'ala, serta ayat-ayat lainnya yang menyebutkan bahwasanya kaum kuffar mereka mengingkari ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidak cukup demikian, ya, mereka juga yu'aridunaha bi'uqulihimul fatidah, mereka menentangnya dengan akal-akal yang rusak, akal-akal mereka yang rusak, menilai ayat-ayat Al-Quran dengan akal, ya, ini sesuai dengan akal, ini tidak sesuai dengan akal, ini mungkin terjadi, ini tidak mungkin terjadi, ini sepertinya jauh, dan ini sepertinya, semisal seperti itu, ya. Ayat mereka lihat apakah sesuai dengan akal mereka, lalu mereka terima. Kalau tidak sesuai, mereka tolak, ya. Mereka tolak seakan-akan, ya, tindakan ini adalah tindakan yang sangat buruk, ya. Ketika mereka menjadikan akal di atas wahyu, maka seakan-akan mereka lebih sempurna daripada, ya, Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka nilai kalam Allah dengan akal mereka, ya. Mereka nilai kalam Allah dengan akal mereka. Ketika seorang, ya, menilai suatu hal, ya, berarti kan seharusnya dia mengerti mana yang benar kira-kira dari hal tersebut, mana yang salah, ya. Orang seperti ini, orang yang mengingkari ayat-ayat Al-Quran dan menilainya, menghukumi akal padanya, ya, ini ayat boleh diterima, ini ayat tidak diterima, dan semisalnya, ya, seakan-akan ia menjadi hakim atas perkataan Allah subhanahu wa ta'ala, ya, seakan-akan ia menjadi hakim, mendudukkan dirinya sebagai hakim atas, ya, kalam Allah ta'ala. Ini sangat, suatu hal yang sangat berbahaya. Wa bisyubahihi al-batilah, juga mereka menolak ayat-ayat Allah dengan syubhat-syubhat yang batil, ya, dengan syubhat-syubhat yang batil, baik itu secara langsung, ya, dengan mengatakan ayat ini tidak tepat, tidak sesuai, dan semisalnya, ataupun dengan, ya, mengalihkan ayat kepada makna yang sama sekali tidak berhubungan dengannya, ya, mengalihkan ayat, makna ayat pada hal yang sama sekali tidak ada hubungan dengannya. Wa hadza yanjaru ila kulli man kadzdzaba bi ayatin min ayatillah aw bi haditsin sahihin an rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa innahu min ayatillah li annahu wahyun min Allah azza wa jalla. Maka hal ini, ayat-ayat yang ditunjukkan atau ayat-ayat cuma Allah ta'ala menjelaskan tentang hal ini, juga tertuju kepada setiap orang yang mendustakan, ya, ayat-ayat dari ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala yang ada dalam kitab-kitabnya, ya, yang ada dalam kitabnya. Aw bi haditsin sahihin an rasulillah sallallahu alaihi wasallam, atau mendustakan suatu hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu min ayatillah, karena sungguhnya hadis yang sahih juga termasuk dari ayat Allah subhanahu wa ta'ala, karena wahyu min Allah azza wa jalla, karena ia adalah wahyu dari Allah azza wa jalla. Ya, sebagaimana Allah ta'ala firmankan, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyuha. Rasulullah SAW tidaklah berbicara dengan hawa nafsunya. Apa-apa yang terkam dalam hadis-hadis beliau, perkataan-perkataan beliau yang menyangkut tentang syariat, bukanlah hal-hal yang beliau ucapkan dari dirinya. Itu adalah wahyu Allah subhanahu wa ta'ala, ya, wahyu dari Allah. Oleh karena itu, ya, tindakan mengingkarinya, tindakan mengingkari hadis yang sahih juga termasuk, ya, juga termasuk di dalam, ya, tindakan mengingkari hadis yang sahih juga termasuk di dalam tindakan mengingkari ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Perhatikan di sini. Yang termasuk di sini adalah tindakan mengingkari hadis yang sahih. Artinya, ia mengetahui hadis tersebut sahih, lalu ia ingkari. Ia meyakini hadis ini sahih. Ini hadis sahih. Sampai kepada Rasulullah SAW. Akan tapi tidak benar. Ini yang termasuk dari tindakan mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun jikalau seorang tidak meyakini bahwasanya hadis tersebut sahih, ya, dia meyakini bahwasanya ini bukan hadis Rasulullah SAW. Ini tidak mungkin Rasulullah SAW mengatakan demikian. Ya, ini bukan perkataan Rasulullah SAW karena di dalam jalannya dapat rawi-rawi yang pendusta dan semisalnya. Maka tindakan seperti ini, meskipun andai pun yang benar bahwasanya itu benar, merupakan hadis Rasulullah SAW, ini kan tindakan mendustakan. Bukan tindakan mendustakan. Ya, perhatikan. Jadi, yang termasuk tindakan mendustakan adalah ketika ia sudah yakin bahwasanya hadis tersebut dari Rasulullah SAW, lalu ia ingkari. Adapun jika ia tidak yakin, maka ini bukan mendustakan perkataan Rasulullah SAW-nya. Akan tetapi, mendustakan jalan menuju perkataan Rasulullah SAW itu sendiri. Sanad-sanad yang ada menuju perkataan Rasulullah SAW. Tentunya ini tidak sampai bahayanya seperti yang sebelumnya. Ya, tidak sampai bahayanya seperti yang sebelumnya. Berarti kan kama yaf'alu ba'dul maghrurin al-mutaqqafin idza lam tuwafiq aqqaruhum wa uqulahum. Ya, sebagaimana hal ini yaitu tindakan menolak sebagian hadis-hadis Nabi SAW dilakukan oleh sebagian al-maghrurin, orang-orang yang tertipu, al-musaqqafin, orang-orang yang merasa dirinya atau melakobi, mensifati dirinya dengan cendekiawan. Paham tentang hal ini. Ahli dalam meneliti hadis, akan tapi yang diteliti hadis bukan sesuai sanadnya, tapi sesuai akal mereka. Ya, ada orang-orang yang seperti ini. Ya, melihat hadis lalu ia timbang berdasarkan akal mereka. Ya, ia timbang berdasarkan akal mereka. Hal ini jikalau terjadi dari orang yang tidak mengaku muslim, maka tidak ada masalahnya, karena dasarnya mereka juga tidak mengakui ada hadis. Ya, tidak beriman dengan syariat. Ya, yang berbahaya kalau hari ini muncul dari orang-orang yang mengaku muslim, ya, mengaku beragam Islam, namun ia gunakan akalnya untuk menilai hadis-hadis Nabi SAW. Ya, meskipun ia yakin sahih, namun kalau tidak sesuai dengan akal, ia tolak. Ini adalah termasuk tindakan mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Wa kama alaihi al-aqlaniyun, sebagaimana hal ini juga dilakukan oleh para pemuja akal yang menjadikan akal mereka sebagai sembahan mereka. Segala hal mereka nilai dengan akal mereka. Ya, berpikir atau mereka merasa bahwasanya akal mereka adalah satu hal yang paling sempurna. Ya, tindakan menjadikan akal sebagai penilai terhadap segala hal artinya merasa menjadikan akal, ya, seakan-akan suatu hal yang sempurna. Menjadikan akal sebagai hal untuk menilai firman Allah Ta'ala dan sabda Rasulnya. Kullu hadha at-taqrib, kullu hadha min at-taqrib bi ayatillahi subhanahu wa ta'ala. Dan ini seluruhnya termasuk dari pendustaan. Tindakan mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal wajibu ala al-mu'min. Dan yang wajib atas seorang beriman. Ay yu'mina bi ayatillah. Untuk beriman kepada ayat-ayat Allah. Wa ay yusaddiqa biha. Membenarkannya. Wa ay ya'mala biha. Mengamalkannya. Li'annaha haqqun la ya'tarihil batil. Karena ia adalah sebuah kebenaran. Yang tidak ada kebatilan datang padanya. Tidak tercampur dengan kebatilan. Ya, ia ada suatu kebenaran yang tidak tercampur dengan kebatilan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berjanji akan menjaga Al-Qur'an ini. Ya, baik di masa diturunkannya ataupun masa setelahnya. Ya, di masa setelahnya hingga diangkatnya kelak. Allah Ta'ala firman, لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. Tidak ada kebatilan yang datang di hadapan ataupun dari belakangnya. Ia diturunkan dari zat yang maha bijaksana lagi maha terpuji. Wala yatatarraqu ilaihi syakkun wala raibun. Ya, serta tidak pula tertuju kepadanya syak, keraguan ataupun ar-raib. Keraguan syak dan ar-raib adalah suatu hal yang mirip maknanya. Ya, tidak tertuju kepadanya keraguan. Apa-apa yang ada di Al-Quran, baik sekarang maupun di masa lalu, adalah suatu hal yang sama. Suatu hal yang sama. Maka kebenaran yang ditunjukkan oleh Al-Quran di masa lalu juga merupakan kebenaran yang harus diimani oleh orang-orang di masa sekarang. Hal-hal yang tidak dipertanyakan oleh para sahabat di masa lalu, ya, dan mereka imani tanpa menggunakan akal, tanpa menjadikan akal sebagai hakim di masa lalu, itu pula yang harus dilakukan oleh orang-orang di masa sekarang. Ya, itu pula yang harus dilakukan oleh orang-orang di masa sekarang. Bahkan tindakan, ya, para ulama telah menyebutkan bahwasanya tindakan menjadikan akal, ya, sebagai hakim, sebagai penentu kebenaran pada syariat, pada apa-apa yang syariat Allah Subhanahu wa ta'ala, maksudnya itu adalah tindakan yang salah dari akal, secara akal sendiri. Ya, artinya bahkan secara akal, ya, akal yang lurus tidak akan mempertanyakan apa-apa yang ada pada syariat. Ya, akal yang lurus tidak akan mempertanyakan apa-apa yang ada pada syariat. Ya, tidak akan mempertanyakan dengan arti mengingkarinya dan juga berusaha bahwasanya menghukumi tentangnya dengan akal. Bagaimana sebutkan sebelumnya, bahwasanya sangat disayangkan di masa sekarang ada sebagian orang-orang yang mengaku muslim namun ia menggunakan akalnya dalam hal ini. Sebagian di antara mereka menolak hadis Nabi SAW secara mutlak. Ya, padahal dipastikan bahwasanya hadis Nabi SAW banyak terkandung hukum-hukum padanya. Ya. Ada juga yang berusaha membuat ragu kaum muslimin terhadap hadis-hadis yang disepakati kesahihannya. Buat ragu kaum muslimin terhadap kedua sahihul Bukhari dan sahih Muslim, menyebutkan bahwasanya hadis-hadis sana perlu diteliti ulang. Ini adalah dua kitab yang telah diterima oleh kaum muslimin secara kesepakatan. Tindakan membuat ragu kaum muslimin terhadapnya adalah tindakan ingin menggugurkan banyak dari hukum-hukum serta syariat dalam Islam. Maka janganlah seorang tertipu dengan embel-embel cendekiawan pada seorang. Ia adalah seorang musakkof. Atau ia seorang yang ahli dalam bidangnya. Lihat apakah perkataannya sesuai dengan syariat atau tidak. Lihat kepada perkataannya, apakah ia berusaha membela syariat atau justru berusaha merontokkannya. Berapa banyak, orang-orang yang belajar agama, belajar agama dengan di tempat atau di kepada guru yang tidak benar, sehingga ketika ia mendapat ilmu, bukannya ia gunakan ilmu tersebut untuk mengokohkan agama orang lain, akan tetapi ia gunakan justru untuk menyebarkan berbagai syubhat dan kerancuan yang membuat orang-orang kehilangan kepercayaan terhadap agama yang selama ini mereka agama Islam yang selama ini mereka pegang. Orang-orang seperti ini dikhawatirkan ia termasuk orang-orang yang mengajak manusia untuk mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dikhawatirkan mereka termasuk orang-orang yang demikian. Lebih buruk lagi jikalau mereka benar-benar termasuk orang yang demikian. Ya, yang mengetahui ayat tersebut benar, akan tapi mereka ingkari. Atau hadis tersebut sahih, akan tetapi mereka dustakan. Allah Ta'ala ala wa alam, insyaAllah saya cukupkan dulu sampai sini, karena ya, sebentar lagi sudah adzan. Allah Ta'ala ala wa alam, subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.